ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Akan tetapi dilarang seseorang meminta kepada makhluk dengan wajah Allah Jalla wa'ala. Aku meminta kepadamu dengan wajah Allah agar engkau memberikan ini dan itu kepadaku. Ini sesuatu yang dilarang. Karena wajah Allah Jalla wa'ala lebih mulia dari itu. Wajah Allah lebih mulia daripada itu. Maka maksud larangan meminta dengan wajah Allah, kecuali syurga, tidak boleh meminta dengan menyebut nama wajah Allah, dengan bertawasul dengan wajah Allah, kecuali syurga, ini mencakup meminta kepada Allah atau meminta kepada makhluk. Jadi antara ulama ada yang menyatakan ini hanya mencakup salah satu dari keduanya. Akan tetapi keumuman hadis yang mencakup kedua-duanya, baik dia meminta kepada Allah ataukah kepada selain Allah Jalla wa'ala, sebagai bentuk pengagungan terhadap wajah Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Jalla wa'ala bersifat dengannya. Yang Allah Jalla wa'ala bersifat dengannya. Nah, qala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh diminta atau meminta dengan wajah Allah Jalla wa'ala kecuali syurga. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Munasabatul bab li kitab tauhid. Sisi kesesuaian bab ini diletakkan di dalam kitab tauhid ini. Hal yang kita maklumi bersama bahwa kitab yang kita pelajari adalah kitab tauhid. Maka apa sisi kecocokan kesesuaian bab ini diletakkan di dalam kitab ini? Karena secara zahir sekilas tidak ada pembahasan tauhid dalam bab ini. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan anhu yajibu ihtiramu asma'illahi wa sifatih. Karena bab ini menerangkan kepada kita kewajiban memuliakan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Fala yus'alu syai'un minal matalibid dunyawiyah biwajhil karim. Maka jangan sekali-kali meminta perkara yang sifatnya dunia dengan menyebutkan wajah Allah Jalla wa'ala yang mulia. Bal yus'alu bihi ahamul matalibi wa a'zamul maqasidi wa huwa jannah. Karena wajah Allah Jalla wa'ala hanya boleh digunakan untuk meminta sesuatu yang mulia, yang agung, yaitu syurga. Fahada min hukuki tauhid. Maka ini salah satu dari bentuk konsekuensi tauhid, bentuk perrealisasian seorang hamba kepada tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya bab ini diletakkan di dalam pembahasan tauhid. Karena tidak meminta dengan wajah Allah Jalla wa'ala kecuali syurga, ini adalah bentuk pemuliaan seorang hamba kepada nama atau sifat Allah Jalla wa'ala, yang merupakan konsekuensi tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Ma'na hadith di atas secara global adalah yanha sallallahu alaihi wasallam an yus'ala biwajhillahi al-karim al-umur al-haqirata wa hawaij ad-dunya ijlan lillahi wa ta'ziman lahu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan wajah Allah Jalla wa Ala yang mulia sebagai tawasul, sarana untuk memohon perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang rendah, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi. Nabi melarang seorang hamba, seorang mukmin meminta perkara-perkara yang rendah dan perkara-perkara yang sifatnya duniawi dengan menyebutkan wajah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Ijlalan lillahi wa ta'ziman lah. Sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yuqasiru ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membolehkan permohonan, permintaan dengan menyebutkan wajah Allah Jalla wa'ala apabila ini minta dan dimohon tersebut adalah syurga, yang merupakan ghayatul matalib, tujuan permintaan yang paling tinggi. Oleh karenanya, apabila seorang hamba dalam perjalanannya di dunia ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya, sebagai cita-citanya tertinggi, sebagai keinginannya yang paling tinggi, yang paling kuat, maka sungguh dia adalah orang-orang yang rendah cita-citanya, sebagai orang yang rendah keinginannya. Karena apalah arti dari kehidupan di dunia ini, walau dia hidup dengan penuh nikmat, penuh kemuliaan atau pemuliaan dari manusia dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya, apabila dia mati tidak dimasukkan ke dalam syurga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seorang hamba itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Adapun jika ia di hari kiamat tidak dimasukkan ke dalam syurga dan tidak diselamatkan dari neraka, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi dirinya dan hartanya atau keluarganya pada hari kiamat kelak, dengan Allah Jalla wa'ala lemparkan ke dia ke dalam neraka dan Allah Jalla wa'ala haramkan syurga atasnya. Oleh karenanya di dalam surat Ali Imran Allah Jalla wa'ala berfirman, Kullu nafsin zaiqatil maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Jalla wa'ala yang maha adil atas perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Dan barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ialah orang yang telah sukses. Selama kita masih menginjak bumi yang Allah Jalla wa'ala ciptakan ini, dan kita masih menghembus nafas di dunia yang semu lagi menipu ini, sejatinya kita belum sukses, sejatinya kita belum beruntung. Sehebat apapun kita, dan walau manusia menilai kita sebagai orang-orang yang sukses, karena sejatinya kesuksesan itu adalah bagi mereka yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ialah orang yang telah beruntung. Dan hal itu tidak akan diraih oleh seseorang kecuali dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya di dunia ini. Hanya dengan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, seseorang itu akan memperoleh syurga Allah Jalla wa'ala dan keselamatan dari nerakanya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain dari surat Al-Ahzab, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW melarang kita memohon meminta kepada Allah atau kepada makhluk dengan menyebut wajah Allah Jalla wa'ala selain syurga, kecuali yang kita minta, kecuali yang kita tuntut adalah syurga. Dan manusia selain Allah tiada yang mampu memberikan syurga kepada kita. Oleh karena kita tidak boleh meminta kepada mereka dengan wajah Allah kecuali syurga. Dan syurga sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan kepada Allah Jalla wa'ala kita juga tidak boleh meminta dengan menyebut wajahnya yang mulia, kecuali yang kita minta itu adalah syurganya dan hal-hal yang berkaitan dengan syurga. Adapun meminta dunia kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku mobil, rumah dan yang lain-lain yang sifatnya duniawi, maka wajah Allah Jalla wa'ala lebih mulia dari itu untuk kita gunakan sebagai wasilah meminta dunia kepada Allah Jalla wa'ala. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما يستفى مناسبة الحديث للباب. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, anna fihi nahyi an yus'ala biwajhi an yus'ala biwajhi Allahi ghairil jannah. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan meminta dengan wajah Allah selain syurga. Qala ma yustafadu min alhadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, isbatul wajhi lillahi subhanahu ala ma yaliqu bijalalihi kasairi sifatih. Faedah pertama adalah penetapan sifat wajah kepada Allah Jalla wa'ala yang maha suci, sesuai dengan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. sebagaimana sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Artinya, sebagaimana kita menetapkan untuk Allah Jalla wa'ala sifat-sifat yang telah ia tetapkan untuk dirinya selain wajah, maka demikian pula kita menetapkan wajah sebagai sifat Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah menetapkan yang untuk dirinya. Dan sifat wajah kita tetapkan kepada Allah, ya, dengan landasan sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat wajah yang makhluk. Sebagaimana sifat mendengar, melihat, sifat kekuatan, dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya itu ditetapkan untuk Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala telah menetapkannya kepadanya, ya, dengan tanpa menolaknya, dan tiada di antara kita yang beralasan, saya tidak mau menetapkan sifat mendengar dan melihat untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena manusia memiliki sifat mendengar dan melihat. Maka demikian pula kita katakan, ya, sifat Allah Jalla wa'ala wajah itu kita tetapkan kepada Allah karena Allah yang telah menetapkannya, dan jangan kita menolaknya atau mentakwilnya dengan alasan khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk memiliki sifat wajah. Karena kalau kalau demikian alasannya, maka kita juga akan harus mentakwil seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, seperti sifat mendengar, melihat, karena sifat tersebut juga ada pada makhluk. Oleh karenanya para ulama menyatakan menyatakan apabila ada orang yang menolak untuk menetapkan sifat zatiyah untuk Allah Jalla wa'ala, sifat zatiyah yang berkaitan dengan zat Allah Jalla wa'ala, seperti sifat wajah, tangan dan yang lain-lainnya, dengan alasan karena kalau kita mensifatkan Allah Jalla wa'ala dengan sifat tersebut, berarti kita akan mensifatkan al-jism kepada Allah. Oleh karena yang mereka seringkali menuduh ahlu sunnati wal jamaah yang menetapkan sifat-sifat zatiyah kepada Allah Jalla wa'ala, padahal mereka mensifatkan Allah Jalla wa'ala dengan sifat-sifat tersebut karena Allah Jalla wa'ala yang telah mensifati dirinya dengannya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW, kerap kali dituduh sebagai mujassimah. Mujassimah dari kata jism, ya, berbentuk, ya, bertubuh, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau kitab ini, Al-Qawlul Mufid, katakan kepada mereka, apa yang kalian maksud dengan al-jisam? Bahwa Allah Jalla wa'ala harus disucikan dari al-jism. Dan apa yang kalian maksud dengan kalimat al-mujassimah kepada ahlu sunnati wal jamaah yang menetapkan untuk Allah Jalla wa'ala sifat-sifat zatiyah yang Allah Jalla wa'ala sifatkan, yang Allah Jalla wa'ala sifati dirinya dengannya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW. Jika yang kalian maksud dengan al-ajisam, al-jism, al-mujassimah adalah menyerupai sifat zatiyahnya manusia, tangan seperti tangannya manusia, wajah dengan wajahnya manusia, maka kita katakan tiada satupun manusia yang berakidah demikian. Ya, ahlu sunnati wal jamaah tidak berakidah demikian. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan kita sepakat untuk menyesatkan orang-orang yang mensifati Allah Jalla wa'ala dengan sifat-sifat zatiyah yang mereka serupakan dengan sifatnya manusia. Kita sepakat menyesatkan setiap orang yang menyatakan wajah Allah seperti wajah makhluknya, tangan Allah seperti tangan makhluknya. Ini adalah akidah yang sesat, menyesatkan dan membatalkan Islam seseorang, karena ia telah menyamakan makhluk dengan Allah atau Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Sedangkan Allah Jalla wa'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah Jalla wa'ala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat Allah yang fi'liyah, seperti sifat mendengar dan melihat yang Allah Jalla wa'ala, dan sifat-sifat yang lainnya itu tidak menyerupai sifat makhluk, walaupun manusia juga memiliki sifat tersebut, maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Karena al-kalam fi sifat kal-kalami fi zat. Berbicara tentang sifat Allah Jalla wa'ala itu seperti berbicara tentang zatnya Allah. Artinya, sebagaimana kita menetapkan sifat zat untuk Allah dan kita tidak mentakwilnya, walau manusia juga memiliki sifat zat, dan sifat zat Allah sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala tidak menyerupai sifat zat manusia makhluk, maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan tidak menyerupai sifat makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila yang mereka maksud dengan kata al-jism, al-ajisam, al-mujassimah, bahwa dengan menetapkan sifat-sifat zatiyah bagi Allah Jalla wa'ala yang telah ia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadith dari Nabi SAW, maka seseorang telah menetapkan al-ajisam, al-jism kepada Allah, maka kita katakan, ya, kita tidak, ya, tidak meniadakannya. Ya, kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala sendiri yang telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuknya. Akan tetapi kita meyakininya sebagai sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki, sesuai dengan keagungan, dengan kemuliaan ya Allah Jalla wa'ala, dan tidak menyerupai, menyamai sifat-sifat makhluk. Apabila wajah di antara makhluk saja berbeda dan tidak saling sama, padahal mereka sama-sama manusia, ya, apalagi antara makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Jangankan antara manusia dengan hewan, antara sesama manusia saja wajah mereka berbeda-beda. Ditambah lagi wajah manusia dengan hewan juga memiliki perbedaan dan tidak memiliki keserupaan. Maka mungkinkah sifat Allah Jalla wa'ala menyerupai sifat makhluknya, yang mana Allah Jalla wa'ala al-Khaliq sedangkan mereka makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Oleh karenanya, tidaklah sebagian mereka menolak atau tidaklah mereka ahlu ta'til, ahlu ta'wil dari kalangan Asy'ariyah dan yang lain-lainnya menolak sebagian sifat Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka mentakwilnya dengan alasan untuk tidak menyerupai Allah Jalla wa'ala dengan makhluk, melainkan mereka jatuh ke dalam at-ta'arud, ya, kontradiksi, melainkan mereka adalah orang-orang yang kontradiktif. Karena mereka yang menolak sifat istawa, sifat tangan, sifat wajah bagi Allah Jalla wa'ala, padahal Allah menetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi yang sahih dengan alasan, karena kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluk, karena sifat tersebut ada pada makhluk. Lazimnya, konsekuensi dari alasan mereka tersebut, mereka harus menta'wil dan harus menolak sifat mendengar, melihat, dan wujudnya Allah. Bukankah mereka meyakini Allah memiliki sifat wujud, padahal sifat wujud, ya, ya, secara ayat dan hadis Allah Jalla wa'ala tidak mensifati dirinya dengan wujud, walaupun wujud Allah tidak diingkari, Allah Jalla wa'ala ada. Nah, zatnya Allah Jalla wa'ala mereka imani ada sebagai zat yang hakiki. Mereka mengimani bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat dengan sifat yang hakiki tanpa mentakwilnya. Maka kita katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mentakwilnya? Pasti mereka akan menjawab, atau sebelumnya kita katakan, kenapa kalian tidak mentakwilnya? Bukankah sifat tersebut juga ada pada makhluk, makhluk mendengar, melihat, wujud, ya? Dan makhluk juga punya sifat zat. Maka mereka akan menjawab bahwa sifat mendengar, melihat, dan zatnya Allah Jalla wa'ala itu berbeda dan tidak menyerupai dengan sifat mendengar, melihat, dan zatnya makhluk. Maka kita katakan cerdas. Tapi kenapa pada sebagian, ya, sifat yang lainnya, sifat lain Allah Jalla wa'ala, kaidah tersebut tidak diterapkan? Semestinya sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Jalla wa'ala dan tidak mentakwilnya, karena sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak menyerupai sifat mendengar dan melihat yang makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Apakah itu sifat turun, istawa, wajah, tangan, karena semua sifat-sifat tersebut adalah Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya. Oleh karenanya para ulama salaf menyatakan, man khalafa sunnah tanaqad. Barang siapa yang tidak berjalan di atas sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi' tabi'in, di dalam memahami agama secara umum dan terkhusus dalam asma wa sifat, maka dia akan kontradiktif, akan banyak kontradiksi darinya. Nah, kemudian yang kedua kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala adalah wujubu ta'zimillah wa ihtirami asma'ihi wa sifatih. Kewajiban mengagungkan Allah, memuliakan nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Jalla wa'ala adalah tidak memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan wajahnya, kecuali perkara-perkara yang mulia, yaitu syurga dan berkaitan dengannya. Memohon keselamatan dari neraka, memohon hal-hal yang itu merupakan wasilah kepada syurga. Adapun memohon dunia kepada Allah, ya, maka boleh, tetapi tidak boleh dengan wajah Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh seorang berkata, ya Allah berikan kepada aku, memohon dengan wajahmu, ya mobil ya Allah. Aku memohon kepadamu dengan wajahmu sebuah rumah ya Allah. Ya, karena wajah Allah Jalla wa'ala lebih mulia dari itu. Atau dia meminta kepada makhluk, aku meminta kepadamu untuk memberikan kepadaku uang 5,000 dengan wajah Allah. Ya, dengan wajah Allah. Ini juga tidak boleh, ya. Karena wajah Allah lebih mulia dari itu, dan karena aturan dalam Islam, wajah Allah tidak boleh digunakan untuk meminta kecuali syurga. Sedangkan syurga tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, jawazu su'alil jannah wal umuril muwassilati ila ilaiha biwajhillahi wal man'u min an yus'ala bihi syai'un min hawaijid dunya. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah boleh meminta syurga kepada Allah, dan hal-hal yang dapat menyampaikan seseorang ke syurga Allah Jalla wa'ala dengan menyebut wajah Allah, dan larangan menggunakan wajah Allah di dalam meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala dari perkara-perkara dunia, karena wajah Allah lebih mulia dari itu. Dan ini sekaligus membantah akidah sebagian ghulatu sufiyah, ekstremis sufi, yang mereka menyatakan tidak boleh meminta syurga kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan tidak boleh mengharapkan syurga dan mengharapkan keselamatan dari neraka apabila seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apabila seorang meminta syurga kepada Allah, mengharap syurga kepada Allah, dan takut dari neraka kepada Allah, berarti dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana? Kata mereka, ya cukup kita beribadah karena cinta. Kita meninggalkan maksiat kepada Allah karena cinta, bukan karena kita mengharapkan syurga dan neraka. Bahkan di antara mereka ada yang memvonis bahwa orang yang meminta beribadah kepada Allah karena mengharapkan syurga dan takut dari neraka, dia telah syirik. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa demikian? Yang pertama, kata para ulama, karena di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat anjuran untuk memohon syurga kepada Allah Jalla wa'ala dan memohon keselamatan dari neraka. Andai kata itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan menyebutkannya. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa fil akhirati hasanah, kata Abdullah bin Abbas, adalah al-jannah. Naam. Yang kedua, apabila beribadah mengharapkan pahala syurga atau keselamatan dari neraka kepada Allah Jalla wa'ala adalah syirik, berarti Al-Quran mengajarkan kesyirikan. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat syirik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memohon syurga kepada Allah dan memohon keselamatan dari neraka Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa di antara doa yang sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah adalah doa yang tertara pada ayat di atas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan Abdullah bin Abbas menyatakan wa fil akhirati hasanah adalah al jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka jannatak wa a'udzubika min adzabin nar. Dan di dalam hadis ini Nabi juga menyatakan la yus'alu biwajhillahi illa al jannah. Tidak boleh memohon meminta dengan wajah Allah kecuali syurga. Menunjukkan apa? Bahwa syurga boleh diminta dan diharapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwa seluruh akidah yang tidak dibangun di atas ayat Al-Quran dan di atas hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, maka ia disebut sebagai akidah fasidah, akidah yang rusak. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim dan muslimah menjadikan kaidah di atas sebagai prinsip dia di dalam beragama secara umum, di dalam berakidah secara khusus, dan lebih khusus lagi dalam menilai seseorang yang membahas akidah. Apabila ada seseorang membahas perkara akidah dan dia tidak menjadikan akidah, tidak menjadikan ayat dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi sebagai sumber atau landasan akidah tersebut, maka jangan terima akidah yang dia bahas. Dan jangan dianggap akidah tersebut sebagai akidah yang lurus, bahkan akidah tersebut adalah akidah yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan telah masuk beberapa pertanyaan ke redaksi ya. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya hadis tentang memberi makan orang puasa. Akan mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bagaimana jika orang yang berpuasa tersebut puasanya enggak benar? Seperti apa puasa yang enggak benar? Atau berpuasa tapi tidak menjalankan ibadah lain atau melakukan dosa lain, apakah kita tetap mendapatkan pahala puasa puasanya ataukah ikut berdosa? Jawabannya, Nabi SAW telah bersabda, man fattara sa'iman falahu ajru as-sa'im ghairu alla yanqusu min uju min ajrihi syai'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan barang siapa yang memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, selama dia seorang muslim dan dia berpuasa dengan puasa yang sah, tidak melakukan pembatalan puasa walaupun di siang harinya, dia juga berdosa ya. Karena dosa tidaklah dikatakan sebagai pembatal puasa kecuali dosa-dosa yang telah datang dalil khusus yang menyatakan dia dapat membatalkan puasa. Selama orang tersebut berpuasa dengan puasa yang benar dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka seseorang mendapatkan pahala apa yang Nabi SAW sebutkan di atas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walaupun tentunya jika dia memberikan bukaan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala atau lebih bertakwa kepada Allah, itu jauh lebih besar pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Usahakan makanan engkau itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Dan terlebih lagi jika bukaan yang dia berikan tersebut menjadi wasilah dan sebab orang lain dapat melakukan ketaatan selain puasa tadi. Nah, orang tersebut ketika diberikan bukaan, dia melakukan sholat berjamaah di masjid ya, tidak meninggalkan sholat berjamaah ya maghrib. Karena ada sebagian orang karena alasan buka puasa enggak pergi sholat maghrib berjamaah tanpa uzur syar'i, maka tentunya memberikannya kepada orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjaga sholat berjamaah itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Muhammad Fadli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdoa untuk menginginkan kenikmatan di dunia, apakah boleh dengan menyebut nama-nama Allah Jalla wa'ala sebelum berdoa? Ya, boleh ya. Tetapi yang tidak boleh adalah wajah Allah Jalla wa'ala. Boleh seseorang meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna ya, Allahumma innaka antar razzaq ya razzaq ya, berikan kepadaku istri satu lagi ya Allah ya yang salihah ya, atau mobil yang semoga bermanfaat untukku ya Allah, tidak mengapa. Adapun dengan menggunakan wajah Allah, maka aturannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillah illa aljannah. Tidak boleh meminta memohon dengan wajah Allah kecuali syurga. Ya, selain perkara syurga dan berkaitan dengannya, seseorang tidak boleh meminta kepada Allah dengan menyebutkan wajah Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wajahmu sebuah mobil. Ini enggak boleh. Karena wajah Allah Jalla wa'ala lebih mulia dari itu, dan ini bagian dari perrealisasian terhadap tauhid. Okay? Allah musta'an. Pertanyaan berikutnya adalah dari akhuna Imam Rabbani. Masya Allah namanya ya. Imam dan Rabbani lagi. Ya, Imam seorang panutan. Rabbani definisinya kata para ulama adalah alladzina yu'allimuna an-nas sighara al-'ilm qabla kibarih. Adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia yang kecil-kecilnya sebelum yang besarnya terlebih dahulu. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anda sebagai imam yang Rabbani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, ketika kita menggunakan daun bidara sebagai alat ruqyah, ayat Al-Quran yang mana sajakah yang kita bacakan kepada daun bidara tersebut? Jazakallahu khairan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, dan selain beliau dari para ulama menyebutkan bahwa seluruh Al-Qur'an secara umum adalah obat dan adalah surat yang dapat digunakan untuk meruqyah, karena Allah Jalla wa ala telah menyatakan syifaa'un lima fi sudur, dia adalah obat untuk manusia. Hanya saja di sana ada beberapa surat ya, yang lebih ya mujarrab ya, dalam meruqyah. Kenapa dikatakan lebih mujarab? Karena dua hal kata para ulama. Yang pertama, karena ada nas dari Nabi, di mana Nabi menjadikan surat-surat tersebut lebih spesial daripada surat-surat yang lainnya dalam hal ruqyah. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah. sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Fatihah ya sebagai ar-ruqyah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan wa ma yudrika anha ruqyah, wahai Abu Sa'id, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Tatkala Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali berulang kali kepada orang yang disengat oleh binatang yang berbisa, kemudian orang tersebut pun sembuh ka'annahu lam yakun bihi waja', seakan-akan orang tersebut belum tidak sakit sebelumnya. Demikian juga Al-Baqarah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah ayat kursi, ya 3 kul. Yang kedua dengan musyarraf, praktek dan pengalaman seseorang. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena kata para ulama, karena ruqyah itu bagian dari tadawi. Misalkan dari pengalaman dia, beberapa surat ini sangat memberi pengaruh. Maka tidak mengapa dia menjadikannya sebagai landasan, karena kata para ulama, bab ruqyah bagian dari tadawi. Bukan yang sifatnya tauqifi, ya, bukan yang sifatnya ibadah yang harus tauqifi. Namun yang perlu diperhatikan di sini, sebagian mereka sudah berlebihan, ya, sudah melampaui batas dalam menentukan surat-surat tertentu. Sampai-sampai di antara mereka, saya mendengar langsung dengan kuping saya ketika melakukan perjalanan safari dakwah ke perbatasan Aceh, sehingga dia terdiam ketika saya menanyakan. Dia menyatakan di waktu itu, ya, tidak perlu saya sebutkan rincian kejadiannya agar tidak menimbulkan fitnah. Al-muhim, di suatu tempat ada seorang yang dia sudah sekian lama enggak punya anak. Ya. Sekian lama enggak punya anak. Ya, kemudian orang ini, ya, orang yang terkenal, ya. Ya. Suatu tempat bahkan di Aceh ini melampaui batas dalam bab ruqyah. Yang memiliki manhaj yang tidak benar dalam menyikapi penguasa. Dia menyatakan, wah, kalau demikian, bacakan surat Ar-Rahman. Saya lupa berapa kali dia sebutkan, 6 kali ataukah berapa kali. Setiap kali mau tidur, insya Allah cepat tuh punya anak. Insya Allah. Ini orang spesialis kandungan, ya, ini dokter Pogi, padahal enggak sekolah kedokteran. Dari mana dia tahu surat tersebut sebagai surat, ya, ya, untuk orang-orang yang mandul. Ini kan sudah membangun akidah di atas itu. Dan itu perkara gaib. Nah, semakin juga sebagian orang menetapkan ayat Allah yang berbunyi dalam surat Asy-Syu'ara, wa idza baqashtum baqashtum jabbarin, sebagai obat untuk orang yang sakit lutut. Caranya katanya, pukul lututmu berulang kali dan setiap kali memukulnya bacakan ayat ini, wa idza baqashtum baqashtum jabbarin. Ya. Ini juga sudah berbicara tentang perkara gaib tanpa ada dalil. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an tidak diturunkan untuk itu. Nah, khawatirnya nanti orang lain juga, ya, begitu ada penyakit ini, penyakit itu, juga akan menentukan ayat ini dan ayat itu. Ya. Penentuan yang semacam ini membutuhkan dalil. Dan ini perkara gaib. Sebagai contoh, di antara contoh yang sebagian mereka melampaui batas dalam bab ruqyah adalah mereka yang menyatakan bahwa cara menyembelih setan dari yang ada di tubuh seorang yang sedang kesurupan adalah dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, kemudian letakkan di lehernya. Bisa jadi setan berada di ujung kakinya, mas. Ya, memang kita di Indonesia ini memang paling laku orang-orang yang, ya, bergelagat aneh dan seakan-akan ahli, ya. Ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya aneh dan yang berkaitan dengan mistis, itu cepat laku, cepat viral. Bahkan sebagian orang langsung mempercayainya walaupun tanpa dalil. Ini heboh apa enggak ini di media? Heboh, ya kan? Menyembelih setan dengan jari telunjuk sembari mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, ini membutuhkan dalil. Adakah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu? Atau minimal ucapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tidak mungkin berbicara dengan ra'yu dalam hal yang seperti itu. Adapun dari selain manusia, maka ini membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Nah, oleh karenanya ketika Syekh Albani berdebat dengan orang yang suka memukul dalam ruqyah, walaupun kita tidak mengingkari secara mutlak orang memukul ketika meruqyah selama tidak berlebihan dan tidak menjadikannya sebagai landasan utama dalam ruqyah, karena memang ada sebagian ulama yang mendapat demikian. Tapi Syekh Albani, beliau rahimahullahu ta'ala ahli hadis, beliau pribadi beliau sendiri tidak berpendapat boleh memukul dalam ruqyah. Maka ketika orang tersebut ngotot dan berdebat dengan syekh, maka syekh melemparkan kepadanya dengan sebuah jawaban yang dia akan terbungkam dengan pertanyaan tersebut. Apa sebuah pertanyaan? Yang apabila dia menjawab pertanyaan tersebut, dia akan terkena, ya, menjawab karena jawabannya hanya ada satu dari dua jawaban, dan kedua-dua jawaban tersebut akan membungkam dia. Terkala dia beralasan, tapi ya syekh, dengan saya memukul orang ini bisa sembuh dan ini dan itu. Syekh menyatakan, ya akhi, Al-Quran kafin amla. Wahai saudaraku penruqyah, Al-Quran itu sudah mencukupkan ataukah belum? Sehingga engkau butuh memukulnya. Apakah dengan membaca Al-Quran tidak cukup? Pertanyaan dari Syekh Muqbil, Asy-Syaikh Al-Albani. Kalau dia katakan tidak cukup Al-Quran, berarti dia bisa murtad. Bisa murtad. Karena Al-Quran sudah cukup. Kalau dia menyatakan tidak cukup, berarti pukulan lebih mulia, lebih utama, lebih memberi pengaruh daripada bacaan Al-Quran. Dia bisa murtad dengan ucapan tersebut. Tapi kalau dia menjawab cukup, ya berarti sudah cukup. Ngapain harus mukul, menendang, apalagi menempeling orang yang diruqyah. Lihat para ulama kita ya, ketika mereka berdebat, ya terkadang suatu pertanyaan simple dan pendek bisa membungkam ya lawan debatnya, terkala mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf sebagai landasan mereka dalam beragama. Nah, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, belum pernah didapatkan seorang ulama di masa ini, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, seorang ulama yang lebih lihai di dalam mematahkan argumentasi lawan debat seperti Syekh Al-Albani. Ya, di masa ini, ya, di masa Syekh Al-Albani sampai hari ini belum didapatkan ada ulama yang lebih lihai dari Syekh Al-Albani dalam mematahkan argumentasi orang-orang yang berdebat dengan beliau. Oleh karena kitab-kitab beliau ya adalah kitab-kitab yang seyogyanya para penuntut ilmu agama membacanya. Sampai-sampai Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ahli hadis dari Yaman yang telah wafat di tahun 2000 atau 2001, yang mana seluruh ulama Yaman sekarang ini adalah murid beliau, beliau menyatakan, kullu maktabatin laisat fiha kutubul Albani fahya faqirah. Seluruh maktabah, seluas apapun ia, sebesar apapun maktabah tersebut, jika tidak ada buku-buku Syekh Albani di dalamnya, maktabah tersebut adalah maktabah yang fakir, maktabah yang miskin. Seperti ada seorang dukun yang mengaku tahu perkara gaib ya kepada Syekh Al-Albani. Dia menantang Syekh Al-Albani untuk berdebat. Maka Syekh Al-Albani berkata kepadanya, wahai orang yang mengaku tahu perkara gaib, aku mau berdebat denganmu dengan sebuah satu syarat. Maka orang tersebut bertanya, apa syaratnya wahai Syekh? Maka Syekh pun menyatakan, batal debat kita. Katanya kamu tahu perkara gaib, aku katakan dengan satu syarat saja kamu harus menanyakan apa syarat tersebut. Berarti kamu tidak tahu perkara gaib. Lihat kelihaian para ulama kita. Oleh karena ya jamaah yang dimulakan Allah, kalau seorang ingin cerdas, ingin pandai dalam beragama dan berbicara, berargumentasi, cukuplah baginya Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW serta pertuah ulama salaf dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Tidak perlu dia membaca ya tulisan-tulisan orang kafir, dia tidak perlu sering menonton YouTube perdebatan orang-orang yang tidak dikenal agamanya, yang enggak jelas manhajnya, atau bahkan dia ateis ya, ya dijadikan sebagai bahan untuk pandai berdebat. Nauzubillah min dzalik. Nah, pertanyaan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, dari akhuna David Abu Marsal Riau ya. Kebang, Bang David. Sehat, eh? Barakallahu fik. Apakah dibenarkan jika mengecat rambut sebagian saja? Antum mau cat rambut? Warna seperti rambut jagung. Berarti warna? Hah? Coklat muda, ya? Eh? Betul, Baroni? Hah? Pirang. Pirang. Nah, bukan pink, ya? Eh? Hanya pada tempat uban tumbuh atau hanya mengecat jenggot saja sedangkan rambut tidak? Jawabannya tidak. Tidak mengapa. Ya. Baik, terkait mengecat rambut ada dua hal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rambut yang telah beruban atau jenggot yang telah beruban, maka hukumnya bukan sekedar boleh, tetapi hukumnya sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, akhdhibu fa in ahli alkitab la yukhdhibun wajtanibus sawad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian mengecat ruban-uban kalian rambut-rambut putih kalian, karena ahlul kitab tidak mengecat rambut mereka, tetapi tidak boleh dengan warna hitam. Selain warna hitam, boleh, boleh saja. Warna pink, Ustaz, kalau mau boleh. Ya. Ketentuan yang kedua, kata para ulama, warna cat tersebut tidak menyerupai warna rambut-rambut orang-orang fasik. Ya, jangan sampai dia mengecat, kata Ustaz, yang enggak boleh warna hitam. Akhirnya dia cat rambutnya sudah seperti artis-artis Korea, tidak diketahui lagi dia laki-laki atau perempuan, kecuali karena dia punya jenggot baru bisa dipastikan dia laki-laki. Ini enggak boleh, karena seorang muslim yang taat kepada Allah, ya, dianjurkan untuk menyelisihi penampilan orang-orang fasik. Nah, adapun yang kedua, dia mengecat rambutnya dalam keadaan rambutnya tidak putih, belum putih. Hukum asal adalah kebolehan. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu kepada manusia kecuali dengan dalil. Dan tiada dalil yang mengharamkan seseorang untuk mengecat rambutnya yang belum putih, selama bukan warna hitam. Ya, yang kedua, selama tidak menyerupai orang-orang kafir. Tapi kalau tidak berubat rambutnya belum putih, yang itu apa juga dicat rambutnya, karena hukum asal warna rambut yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala itu adalah warna hitam. Nah, dan kalau dia mengecat dengan warna selain hitam tersebut bisa permanen, dan bukan karena sudah rambutnya sudah uban, dikhawatirkan ini termasuk dalam bentuk mengubah ciptaan Allah Jalla wa'ala, yang Allah katakan fala yughayyirunna khalqallah. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika mengecat rambut adalah tidak menggunakan bahan-bahan zat-zat yang dapat menghalangi air mengenai rambutnya, dari zat-zat apa biasanya? Kimia, betul. Yang biasanya digunakan untuk mengecat apa? Rambut yang tidak menghalangi air mengenai rambut apa? Daun kaca. Kacar. Kalau yang dijual-jual pas umrah itu apa? Inai, ya. Baik, baik. Baroni udah bisa tuh cat. Dikit ya, dada ubannya dikit. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya adalah Ikhtiar Adrianto. Dari saudara kita Ikhtiar Adrianto, barakallahu fiik. Bagaimana hukum salat seorang yang lupa karena belum mandi junub? Kewajibannya adalah mengulangi salatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia hadats sampai dia berwudu. Naam, dan para ulama menyebutkan orang yang lupa bersuci dari hadats itu seperti orang yang lupa salat. Oleh karena yang mereka bacakan dalam hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, man nasiya salah aw nama man nama 'an as-salah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau terlupakan dari salat, hendaknya dia langsung salat kapan dia bangun dan kapan dia ingat, tidak perlu menunggu masuk waktu salat berikutnya. Karena di sebagian masyarakat kita ada pemahaman kalau dia lupa dari salat subuh, dia ingat salat subuh, ya, ketika waktu subuh sudah lewat atau bangun dari sholat subuh sudah jam 9 pagi, mereka berpemahaman bahwa sholat tersebut boleh dilakukan lagi pada setelah selesai sholat subuh berikutnya, atau kalau sholat zuhur setelah selesai zuhur berikutnya. Ini keliru. Nabi SAW menyatakan falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia segera langsung melaksanakan sholat tersebut kapan dia bangun dan kapan dia ingat. Ya, barang siapa yang sholat kemudian setelah salat dia baru ingat bahwa dia belum mandi junub, maka seketika itu dia harus mandi junub, ya, dan hendaknya dia langsung mengulangi salatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya adalah dari saudara kita Indra Wijanarko, ya, Wijanarko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap untuk menghadapi mertua yang selalu minta uang buat membeli rokok? Apabila tidak dikasih, takut membuat perdebatan, jazakallahu khairan. Yang pertama, salah antum sendiri, kenapa milih mertua yang merokok? Tidak, ya, ini canda aja, tidak salah, ya. Terkadang kita menikahi seorang akhwat yang orang tuanya, ya, masih awam. Apabila kita tidak menikahi, yang mungkin dia akan melebur dan keawaman keluarga besar, ya. Baik, yang pertama tidak boleh diberi, ya. Takut perdebatan, gak apa-apa. Kita lebih takut kepada Allah daripada mertua. Dalam perkara syurga dan neraka, kita jangan memainkan perasaan kita. Ya. Jangan bersikap basa-basi. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرْدِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Bukankah jika mertua meminta uang untuk beli racun, beli baygon untuk diminum, Anda tidak akan memberikannya dengan alasan sayang mertuamu ingin bunuh diri? Ya sama juga dengan rokok. Apa bedanya? Rokok juga membunuh ya penghisapnya. Sadarkan kepada mereka hukum rokok, dan insya Allah mereka enggak akan marah, walaupun marah-marah. Sementara apabila dalam hal-hal lain yang halal Anda mau memberikannya. Anda terlihat dermawan untuk beli kue, makanan, pakaian, hadiah. Tetapi tatkala mereka minta uang untuk beli rokok, Anda tidak memberikannya, insya Allah hati nurani mereka tidak akan menilai Anda sebagai menantu yang pelit. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini, dan kami ingatkan untuk kajian maghrib kami tiadakan karena prediksi di Banda Aceh akan ada gerhana dan akan dilaksanakan sholat gerhana. Nah, dan secara ringkas, ya kenapa saya katakan secara ringkas, karena walillahilham dengan adanya media sudah banyak poster-poster dan pembahasan-pembahasan sholat gerhana ya secara detail dan secara gamblang ya. Namun mimbab wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saya ingatkan kembali dari hadis-hadis yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, bahwa salat gerhana itu berjumlah 2 rakaat. Ya, setiap rakaatnya memiliki 2 ruku, 2 kali berdiri, 2 kali baca Al-Fatihah dan surat-suratnya, dan 2 sujud. Ya, maka seluruhnya ada berapa ruku? 4 ruku dan 4 ruku dan 4 sujud. Nah, dia bertakbir, dia berniat ketika dia berdiri, hadir dalam hatinya bahwa salat yang ia lakukan tersebut adalah salat gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar. Kemudian dia membaca salah satu dari doa-doa istiftah yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian surat. Setelah itu dia rukuk, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar, dia baca lagi alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca lagi surat. Setelah itu rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia tidak rabbana walakal walakal afwan. Ya, dia baca lagi. Naam, ya, dia baca lagi. Dia baca type ini yang kedua ya. Ya, baik. Ya. 2 ruku ya. Afwan, dia setelah berdiri dia baca istiftah, dia baca isti'adzah, basmalah, Al-Fatihah, surat. Kemudian dia ruku. Kemudian dia bangkit dari ruku. Dia baca Al-Fatihah kembali, kemudian ruku. Kembali, kemudian ruku, kemudian bangun sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Kemudian turun sujud, sujudnya seperti sujud biasa. Di rakaat yang kedua dia melakukan hal yang sama seperti di rakaat yang pertama, hanya saja dia tidak membaca lagi istiftah. Yang kedua, dalam salat gerhana ini dianjurkan seorang memanjangkan berdirinya ya, dengan memanjangkan bacaannya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan i'tidalnya, memanjangkan sujudnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan belum pernah sujud dan rukuk ya lebih yang lebih panjang seperti yang Nabi lakukan atau yang mereka lakukan bersama Nabi ketika melakukan salat gerhana matahari. Karena gerhana yang terjadi di masa Nabi adalah gerhana matahari. Dan Nabi SAW kata Syekh Utsaimin dalam berdiri pertama sebelum ruku yang pertama itu hampir seperti satu Al-Baqarah membacanya. Sampai-sampai ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya Syekh, kalau saya imam dan saya khawatir kalau saya memanjangkan bacaan ya, imamnya para makmum akan lemah dan enggak sanggup, akan berat. Kata Syekh, tetap panjangkan. Jangan engkau beralasan saya akan menyayangi dan prihatin kepada makmum. Kenapa? Karena Anda tidaklah lebih penyayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Utsaimin. Anda tidak lebih sayang kepada manusia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah membaca ya bacaan yang sangat panjang. Ya, bacaan yang sangat panjang. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan hatta kharru, sampai-sampai ada di antara sahabat yang berjatuhan, sedang berdiri jatuh. Ya, saking lamanya Nabi berdiri dan panjangnya bacaan beliau. Padahal para sahabat Nabi dikenal orang-orang yang kuat. Ya, Di dalam salat tarawih mereka tidak sampai jatuh bersama Nabi. Padahal Nabi pernah melakukan salat tarawih di pertengahan malam sampai waktu sahur. Sampai-sampai waktu sahur sudah tidak tersisa lagi. Nah, ya. Dan mereka orang yang sangat cinta salat. Bersamaan itu ada di antara mereka yang berjatuhan. Ya, sebagian mereka berjatuhan karena panjangnya bacaan Nabi. Adapun orang yang lemah tidak sanggup berdiri punya solusi, bisa duduk. Kalau enggak sanggup duduk, enggak sanggup berdiri juga, ya dia salat di rumah, berarti enggak perlu salat ya di masjid, punya uzur. Karena ya tidak boleh ya memendekkan bacaan hanya karena pertimbangan tersebut. Karena salat gerhana belum tentu sekali dalam satu tahun, kata Syekh Utsaimin. Ya, jangan menghilangkan sunnah Nabi ya karena alasan tersebut. Dengan alasan sayang kepada makmum, karena Anda tidak lebih penyayang ya kepada makmum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak lebih rahmat dan tidak lebih hikmah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi juga ada kakek-kakek, bukan hanya di masa kita aja yang ada kakek-kakek. Di masa beliau juga ada nenek-nenek, dan salat gerhana ini pun hanya sesekali tatkala terjadi gerhana, dan belum tentu sekali dalam satu tahun. Nah, panjangkan bacaan. Ya. Nanti ada yang pingsan, ada yang jatuh. Nabi juga pernah para sahabat jatuh. Ya. Ketika berdiri karena panjangnya bacaan Nabi. Ya, nanti kalau ada yang bilang, "Ya Ustaz, kenapa Anda terlalu panjang? Kami berjatuhan." Alhamdulillah, pernah jatuh, sahabat pun pernah jatuh. Ya, dalam salat gerhana. Ya, enggak mampu duduk berdiri, duduk. Nah, ini hal yang ingin Anda ingatkan. Di antara hal yang ingin Anda ingatkan juga karena berkaitan waktu yang sudah dekat, bahwa salat gerhana itu dianjurkan berjamaah. Namun bukanlah syarat sah salat gerhana harus berjamaah. Para ulama menerangkan, ya, sepakat kesepakatan para ulama bahwa salat gerhana berjamaah itu hukumnya sunnah. Nah, terlebih lagi gerhana bulan. Nah, boleh seorang laki-laki melakukannya di rumah sendirian sebagaimana wanita melakukannya sendirian. Ya, dan bukanlah syarat sah salat gerhana adanya khutbah. Karena hukum khutbah itu sendiri adalah sunnah. Terlebih lagi di kaum muslimin yang berada di kota-kota yang memang sudah diberikan aturan oleh negara terkait COVID. Ya. Karena daerah tersebut, daerah yang sangat merah. Ya, sudah sangat banyak orang-orang yang terkena COVID-19 untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Maka hendaknya dia melakukannya di rumah. Ini lebih baik. Kecuali dia mendapatkan masjid yang jamaahnya mempraktekkan atau melaksanakan prokes yang diperintahkan oleh pemerintah. Tapi kalau dia berada di tempat-tempat yang memang pemerintah tidak terlalu ketat dan tidak melarang, maka insyaallah taala ya lebih baik dia pergi ke masjid untuk menyimak khutbah dan yang lain-lainnya. Dan kita di Banda Aceh walillahilham ada beberapa masjid juga menerapkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan di antara hal yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana adalah memperbanyak doa. Andai kata salatnya selesai dan gerhana belum hilang, maka hendaknya seorang tetap bertahan baik di rumahnya ataukah di masjid untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Naam, wallahu taala a'lam bishawab. Yang terakhir, bahwa gerhana itu terjadi tiada mitos di baliknya. Karena di masa jahiliyah ada mitos bahwa gerhana itu terjadi karena akan lahir orang besar atau akan mati orang besar. Oleh karenanya di masa itu gerhana matahari terjadi bertepatan dengan wafatnya anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin," bahwa matahari atau bulan itu tidaklah gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Tetapi gerhana itu terjadi, Allah ciptakan agar hamba-hambanya itu takut kepada Allah. Sampai-sampai dalam hadis Jabir disebutkan Nabi ketika keluar rumahnya, ya, seperti orang yang khawatir hari tersebut adalah hari kiamat. Ya, beliau khawatir hari tersebut sebagai hari kiamat. Nah, karena ini peringatan dari Allah Jalla wa'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan sampai uqubah tersebut ditimpakan kepada kita. Ayadan billah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.